InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah satu hari satu ayat. Kita telah berada di surat Al-Furqan juz 19 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Pendengar inspiratif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 69 ini kita menemukan konsekuensi dari melakukan tiga hal di atas. Artinya, barang siapa yang melakukan kemusyrikan, sebenarnya dia telah menempatkan posisinya di neraka, dan itu kekal selama-lamanya, tepatnya ketika dia keluar dari Islam. Tapi ada kemusyrikan di saat dia masih menyembah Allah, tapi dia masih melihat ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia menyekutukannya. Ini juga menjadi hal yang dia yang luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Al-kibru la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislu habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalamnya sekecil bentuk dari kesombongan. Kesombongan itu adalah bentuk lain dari kemusyrikan. Maka orang yang ibadur rahman tidak akan melakukan kesombongan, tidak akan dendam dengan orang lain, tidak akan mencibir, dengki, iri hati. Karena itu bagian dari siksaan. Tidak saja di hari kiamat, orang yang berperilaku, berpola pikir, dendam, iri, sombong, angkuh ini juga tersiksa hidupnya di dunia. Perilakunya menjadi tidak normal, tidak ibadur rahman. Yang kedua, membunuh. Membunuh itu juga bahaya. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang membunuh satu jiwa tanpa dosa, tanpa ada alasan yang benar, itu bagi agama disebutkan seperti membunuh seluruh umat manusia. Karena apa? Karena memang membunuh itu adalah hak, mencabut nyawa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan, dia telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Di dunia pun dihukum dengan qisas an-nafsu bin-nafsi, di akhirat pun belum selesai permasalahannya, dilipat gandakan. Pembelajaran bagi kita, nyawa itu mahal, kesehatan itu mahal. Jadi jangan bunuh diri Anda dengan merokok, dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyiksa batin atau menyiksa kesehatan. Itu bagian dari silent killing, silentnya membunuh secara pelan-pelan. Iya, udah tahu penyakitan, tetap juga makanan yang mengandung kolesterol tiap hari disantap, itu juga membunuh diri. Killing ya. Softly itu. Iya. Yang ketiga terakhir, zina. Zina juga akan membahayakan. Karena apa? Karena dari sini anak yang akan lahir menjadi masalah, si istri akan menjadi masalah, semuanya akan multi efek. Maka wajar kalau Allah pun akan memberi lipat ganda azabnya. Ada Ustaz Fadri dan Ustaz Syamu, kami persilakan. Baik, para pendengar inspiratif yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 69 ini sebagaimana berkaitan erat pada ayat 68 terdahulu, bahwasanya ada tiga hal yang dikutuk oleh Allah, yakni perbuatan syirik, lalu menghilangkan nyawa, dan perbuatan zina. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pada ayat 69 surah Al-Furqan ini merupakan orang-orang yang akan mendapatkan siksa neraka, yang mana siksaan itu akan kekal, berat, pedih, dan menghinakan. Maka oleh itu marilah kita sama-sama menghindarinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di sini saya sedikit memberikan pada dalam pandangan pendidikan bahwasanya ketika Allah mengutuk perbuatan syirik, pada dasarnya di sini Allah memberikan nilai pendidikan kepada manusia untuk senantiasa mampu menjadikan dirinya seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap detik dan tiap menit dalam berperilaku dan bersikap. Jadi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pendidikan. Kalaupun kondisinya kita tidak bisa merasa diawasi, maka kita merasa dilihat. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutuk perbuatan syirik ini, pada dasarnya kita diajarkan bagaimana mampu mendidik batin kita terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, menghilangkan nyawa merupakan bagian dari yang dikutuk oleh Allah dan mendapatkan siksa yang berat di neraka nanti. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia untuk senantiasa mampu menghargai bagaimana dirinya dan orang lain. Karena hak hilangnya nyawa seseorang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di sini agar senantiasa mampulah memelihara bagaimana kehidupan antara sesama. Hari ini di Indonesia lagi gencar-gencarnya dalam tanda petik menghilangkan karakter seseorang, ataupun menghapus ataupun menutupin kehidupan seseorang untuk berprestasi. Ini juga bisa bagian dari menghilangkan nyawa seseorang dalam arti luas prestasi tersebut. Ini juga kita harus bisa pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar mampu kita memelihara sesama untuk senantiasa kita dalam kondisi yang tahu dan mengetahui. Lalu yang ketiga, ini di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang paling dikutuk yaitu adalah perbuatan zina. Jadi para saudara-saudari pendengar RRI yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jika orang yang senantiasa berbudaya zina, ini sesungguhnya orang yang sangat tidak memiliki nilai budaya yang mampu menghargai dirinya, yang mampu menghargai ciptaan Tuhan yang ada pada dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika kita ingin mampu menghargai diri kita, jauhkanlah zina. Karena la taqrabu zina, jangan dekati zina, maknanya adalah kita harus mampu memelihara diri kita dari konteks kehinaan. Jadi para pendengar RRI yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat 69 ini dapatlah kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai pendidikan yang sangat otentik, artinya terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dalam pergaulan, dan terpelihara kita menghargai diri kita sendiri. Saya kembalikan, Pak. Sahabat inspiratif rahimakumullah, seperti dalam bahasan narasumber sebelumnya, tiga bencana besar, ya, bahwa ketidakmampuan dalam kecerdasan ketuhanan, kecerdasan kemanusiaan dalam menghargai nyawa, dan kecerdasan sosial dalam melakukan tindakan zina, ini menjadi sumber bencana, bukan hanya bicara tentang dosa, tapi itu menjadi sumber bencana dalam diri kita sendiri. Sehingga yang harus kita pahami, kata yudha'afu, yang bisa kami tambahkan juga, yudha'afu ada lipat ganda, berarti sebelumnya juga sudah dihukum. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dalam surah Asy-Syura ayat 40 dikatakan bahwa balasan terhadap sebuah kejahatan akan dapat balasan itu di mana, di dunia, yudha'afunya nanti di akhirat. Bahwa orang yang tidak bertuan baik kepada Allah, tidak melakukan melakukan pembunuhan dengan tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan dan melakukan zina semau hatinya, akan mendapatkan dampak yang disebut oleh Ustaz Zainal multi efek dari apapun yang kita lakukan. Dan inilah menjadi sumber bencana kita. Jangan syirik kepada Allah, jangan membunuh baik negara atau siapapun, mengatasnamakan kelompoknya, mengatasnamakan agama, dan janganlah berzina, karena ini menutup peradaban yang baik buat anak cucu kita ke depan. Terima kasih Ustaz Syamu dan setelahnya Ustaz Fadli. Dapat kita ambil kesimpulan siksa neraka itu kekal, berat, pedih, dan menghinakan. Terhindar dari siksa neraka itu satu kebahagiaan bagi siapa saja, laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, atau bahkan anak-anak yang pernah melakukan tiga hal ini: persekutuan, menyekutukan Allah, membunuh, atau berzina. Pada ayat ini kita temukan bagaimana azab yang sangat pedih. Tetapi itu bukanlah akhir, yang sudah-sudahlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Esok hari kita akan memberi solusi agar hidup tetap optimis, tatap masa depan, delete kesalahan masa lalu dengan tobat dan tebarkan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.